Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 13 Rajab 1441 Hijriah atau tanggal 8 Maret 2020 kita akan lanjutkan daurah kita dari kitab Syarhu Muqaddimah Al-Jurramiyah yang ditulis oleh Imam Al-Jurram Ibnu Al-Jurram yang meninggal tahun 723 dan diberikan penjelasan ringkas dan jelas gamblang oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin Hafidzahullah. Dan kita sampai pada halaman 46. Sebelum halaman 46, sebagaimana biasanya, ana ingin mengecek sedikit tentang apa yang dibahas sebelumnya, karena ini namanya adalah Rabtu Darsul Madi Wal Hadir, mengikat kajian yang kemarin dan yang sekarang. Karena terkadang dari antum ada yang tidak ada waktu untuk murojaah, saking sibuknya, bahkan tidak tidur semalam, ya, saking sibuknya. Nah, sekarang pertanyaan. Kemarin yang kita pelajari tentang apa? Dhamir mustatir. Apa itu dhamir mustatir, Mas Arifin? Nyampe Ustaz, baru duduk Ustaz. Iya. Memang justru itu yang dibikin. Pertanyaan ketika duduk. Karena ketika antum sudah bingung, maka antum duduk. Hah? Ana bertanya tentang dhamir mustatir itu apa? Lupa, Masya Allah. Antum manusia biasa. Baihaqi, dhamir mustatir itu apa? Pak Mudi? Hah? Ya? Sambung. Jawabannya benar. Untuk pertanyaan yang lain. Mas Usman, selamat balik. Ahlan wa sahlan. Apa itu dhamir mustatir, Mas Usman? Aywa. Dan contoh. Jelas tuh, Pak Ibu Mas. Hah? Ewa. Dan, kembali. Mas Usman menjawab, kum. Artinya harusnya di sini mustatirnya wujuban. Ay, anta, kum. Kum anta. Antanya tersembunyi. Jadi dhamir mustatir adalah kata ganti yang tersembunyi. Paham, Mas Arifin? Aywa, Baihaqi, faham? Pak Mudi? Aywa, ahsantum. Allah mubarak. Wa zadakumullah hirsan. Semoga Allah. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Ana bertanya kepada antum, siapa yang sudah murojaah? Cum. Murojaah di sini. Saking sibuknya Mas Ahmad Sobiri. Tentu. Mas Herman, faham domir mustatir? Ayo. Hah? Barusan, ayo. Antum ingat-ingatnya domir mustatir adalah kejadian kemarin antum. Antum mustatir. Alias gaib. Ayo, itu namanya mustatir. Ombarik. Nah, ini ana contohkan di sini. Paham enggak ini yang ana tambahkan di sini? Ini tambahannya, bukan berarti anak sok tahu atau lebih paham daripada yang ini, enggak. Tapi ini hanya sebagai apa? Tambahan. Ya. Jadi ya kan? Ya. Jadi di sini masih mending. Tapi enggak seperti tadi. Sudah kebayang. Jadi tambahan di sini ana katakan tambahan ini upper dan italic dan merah. Ayo. Tiap-tiap yang disebutkan dalam dhamir yang di i'rab sebagai dalam kedudukan rafa sebagai fa'il, ya sebagai fa'il, ini apostrofnya bukan di sini, fa'il, fa'il, karena dia mabni dan mabninya harokat menurut apa yang didengar atas dhammah jika didhammahkan, atas fathah jika berharokat fathah, dan atas kasroh jika berharokat kasroh, serta atas sukun jika berharokat sukun. Misalnya apa? Dorobtu. Ini harokatnya apa? Ya. Maka di sini mabninya atas sukun. Kenapa sukunnya? Karena ini di sini. Antum lihat. Eropnya terakhirnya. Fi'il madinya terakhir berhenti di ba. Dan ba-nya ini sukun. Tu-nya ini beda lagi. Bukan bagian dari fi'il madhi. Tu di sini adalah dhamir. Takdiruhu ana. Paham di sini? Sehingga di sini, i'rabnya fi'il madhi mabni atas sukun. Dan ta-nya adalah dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Nah, tuliskan di sini. Dhamir. Kata. Kata ganti yang bersambung. Mabni atas dhammah dalam kedudukannya sebagai fa'il. Apa ini? Mulai berat ini. Nah, Di sini Anda bisa lihat darabtu. Maksudnya di sini fi'il madhi mabni 'ala sukuni wat ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahal fa'il. Karena kedudukannya sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Nah, fa'il dhamir baris yang jelas nampak. Ya, ini penulis rahimahullah telah memberikan contoh untuk fa'il ketika dalam keadaan dhamir baris yang jelas nampak bersambung dengan fi'ilnya. Ya, baris tadi dorobtu, ada tu, ada ya an, dorobtani, alif tasniyah, dorobta, kemudian wawul jamaah, dorobu, kemudian nun niswah, dorobna, sama. Jadi di sini ta'ul fa'il tadi dorobtu, kemudian na, ya, na fa'il, nahnu. Nah, fa'il itu ini. Nah. Nah, namanya na fa'il. Alif tasniyah. Contohnya masing-masing. Ya, ta'ul fa'il darabtu. Kemudian untuk na, ya. Na. Di sini na, na fa'il. Nah, misalnya apa? Dorobna. Dorobna. Paham ya? Dorobna. Kemudian kalau yang alif tasniyah, doroba. Ya. Contoh untuk alif tasniyah. Doroba. Ya. Kemudian wawul jamaah. Wawul jamaah. Dorobu. Ya. Ini wawul jamaah. Kemudian apa? Nun niswah. Apa sebutannya nun niswah? Ya, ana tulisnya gini ya. Tahu enggak artinya? Kok mesti ketawa lo? Darabna. Ya. Ini nun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan. Niswah jamak dari nisa. Ada nuswah, ada niswah. Dua-duanya boleh dipakai. Nih. Artinya di sini biar antum jadi faham. Ini apa? Kami telah memukul. Terus mereka berdua telah memukul. Mereka jamak telah. Dia nama mereka jamak perempuan. Nah, Jadi mereka jamak perempuan telah memukul nun niswah. Jadi mereka perempuan telah memukul. Jadi biasanya yang seperti itu royoan itu niswah. Ya. Nis. Karena apa? Biasanya untuk membubarkan sesuatu itu royoan. Tak berani dia membubarkannya sendiri. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka hidayah. Kok mereka Ustaz? Ya itu tulisannya kan kelihatan. Paham ya? Ini ana aku telah nah, kemudian fa'il dhamir mustatir. Fa'il berupa dhamir yang mustatir. Jika fa'il bukan isim dhahir, jika fa'ilnya bukan isim dhahir, isim yang nampak, yang tampak, dan bukan juga dhamir baris, tampak wujud dhamirnya. Ya, seperti ini tadi. Kan kelihatan dhamirnya. Maka dia adalah dhamir mustatir, tersembunyi, yang tidak nampak wujudnya pada kalimat. Hanya saja dhamir mustatir itu ditakdirkan. Apa? Ditakdirkan. Persepsi yang seharusnya. Tergantung dari mana contohnya. Misalnya Pak, dhahaba Zaidun. Dhahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Zaid telah pergi. Kemudian Hindun dhahabat. Hindun pergi. Telah pergi. Ini menunjukkan apa? Persepsinya yaitu di sini bahasanya ya. Ini ada hiya. Nah, kajian besarkan buat highlight buat antum biar paham. Jadi hiya Hindun dahabat, huwa Zaidun dahabat. Ini terkandung dalam apa? Zaidun. Karena yang dibicarakan itu Zaidun tidak nampak pada penglihatan kita. Paham tak ini? Kemudian hiya Hindun dahabat. Fa'il dhamir mustatir tersembunyi takdirnya huwa kembali pada Zaid. Jadi huwa di sini kembali pada Zaid pada fi'il yang pertama. Dan dhamir mustatir takdirnya tersembunyi takdirnya apa? Hiya kembali pada Hindun pada fi'il yang kedua. Ini fi'il yang pertama hadhabat, fi'il yang kedua apa? Hindun. Dan tidak keluar takdirnya dhamir mustatir dari dua ini pada setiap fi'il madhi. Maksudnya dhamir hiya dan huwa tidak disebutkan, tidak nampak pada takdir dhamir mustatir. Artinya apa? Orang Arab itu tidak terbiasa mengatakan apa? Huwa dhahaba. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Seperti apa? Qul huwallahu ahad. Paham ini? Ada maksud. Kalau diulang lagi dhamirnya berarti ada maksud. Imma itu disebutkan penekanan, penegasan, penguatan, atau maksud yang lainnya. Tapi secara umum itu tidak disebutkan bahasanya ana ajlisu huna, enggak ada. Ajlisu huna, apa maksudnya? Apakah aku boleh duduk di sini? Tidak disebutkan harus ada ananya. Maka yang anak-anak-anak itu orang Indonesia saja. Anak-anak-anak-anak. Kalau di sana nggak ada, langsung menyebutkan fiilnya berupa bersama apa dhamirnya langsung. Nah, ini yang kemarin kita pelajari. Sekarang kita masuk pada halaman 46. Qala musannif rahimahullah halamannya 46. Antum lihat. Babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, ini sebutannya apa? Naibul fa'il. Antum boleh tulis di sini naibul fa'il. Jadi biar antum faham, nanti akan disebutkan oleh Syekh, ya, oleh Syekh tentang naibul fa'il. Oh, 47 ya. Itu yang kemarin. Ini 47 ya. Ayo. Ini shotnya 47. Babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, ana pengin bertanya kepada antum. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu fa'il, maf'ul dan yang lainnya. Ya. Maksudnya apa di situ? Maf'ul itu apa toh? Prof, maf'ul itu apa? Ada fa'il, ada maf'ul. Yang enggak ada di dalam bahasa Arab itu adalah fa'ul. Ada. Maf'ul itu ada. Fa'il ada. Tapi enggak ada ma'ul. Fa'ul nih. Pasrah. Objek, Mas. Objek. Jadi maf'ul itu objek, fa'il itu adalah subjek. Cara mengingatnya adalah apa? Kalau antum diboncengkan Frisky, maka antum sebagai apa? Maf'ul yang mendapatkan pekerjaan diboncengkan. Boncengkan siapa? Fa'il. Dia sebagai fa'il. Yang ternyata belum ketemu bu'ilnya. Itulah yang terjadi sehingga terkadang stringnya kemana-mana. Ya. Kalau fa'il dan bu'il bersatu maka dia akan halal-halal saja kan? Pagi-pagi sudah nyeleneh, Ustaz. Karena ada dari antum yang ini gua ya, ana segarkan dengan kesegaran. Nah, qala musannif rahimahullah babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul apa tadi? Objek. Fa'ilnya apa? Subjek. Nah, naibul fa'il, naib itu artinya ganti, pengganti. Naib itu apa? Pengganti. Fa'il pengganti subjek. Karena apa? Objeknya naik derajatnya menjadi subjek. Nah, palingnya apa? Prof, ente yang di depan. Ente yang di depan. Fa'ilnya yang dipuncengin. Hilang. Karena dia sudah nikah, jadi antum sendiri. Itu cara ngafalinya. Ana ulangi lagi. Ya. Kakak beradik yang sering boncengan. Ini karena enggak paham siapa Asrof, siapa Frisky kan. Jadi kakak beradik yang boncengan. Biasanya kakaknya boncengin adiknya. Biasanya. Sehingga kakaknya di sini melakukan pekerjaan apa? Membonceng. Jadi dia sebagai apa? Subjek yang melakukan boncengan. Yang diboncengkan maf'ul dia. Asrof maf'ul. Paham sampai di sini? Nah, Suatu saat nih, nggak tahu saatnya kapan, failnya kakaknya dihilangkan dengan cara apa? Dia dinikahkan, hilang, ya, dinikahkan. Jadi dinikahkan paksa. Kok ketawa? Jadi setelah nikah, otomatis kakaknya hilang. Ya, Asrom sebagai adik, dia sendirian. Yang tadinya menjadi dari objek naik jabatannya. Paham ya di sini? Sehingga dia mengendarai kendaraan sendiri. Asrom di sini sebagai apa? Naibul fa'il, penggantinya fa'il, penggantinya subjek yang telah dihilangkan tadi. Paham ya di sini? Mas Ahmad, kalau enggak anak kasih pertanyaan apa contohnya dari antum tuh. Gimana Mas Ahmad? Nah sekarang kita bicara realitisnya aja, enggak usah berbicara naik fa'il dan seterusnya. Kalau antum enggak paham, percuma kan? Nah, anak menginginkan antum itu memahaminya konteksnya dengan apa yang ada di sekeliling antum, jadinya mudah untuk dihafal. Untuk ini kosong dulu. Ayo, duduklah pada tempatnya. Mau contoh yang lain? Contoh yang lain? Selain kakak beradik tadi? Nah, contohkan ana dan antum. Ana sekarang sebagai fa'il, pengajar. Antum yang diajar kan? Ya. Suatu saat antum dihajar. Antum sebagai objek kan? Nah, ana tidak ada. Maka terkadang harus ada dari satu dari antum menggantikan apa? Untuk mengajar. Maka dia sebagai naib. Naib pengganti. Pengganti apa? Fa'il. Ayo, Pak Naib itu Pak pengganti. Yang susah adalah Bu Naib. Itu susah itu. Pengganti. Paham apa yang dimaksud fa'il dan maf'ul? Nah, nanti jadi naib pengganti fa'il. Wa huwa al-ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu fa in kana fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Untuk melihat di sini, Dia ini siapa? Dia bab ini adalah ya isim yang dirofakkan yang tidak disebut bersamanya fa'ilnya. Maksudnya di sini adalah kaitannya dengan ini naibul fa'il adalah isim yang dirofakkan, isim yang diromahkan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Fa'ilnya sudah hilang. Fa in kana fi'lu madiyan, kalau jika fi'ilnya ya ini bisa Anda tuliskan berupa fi'il madi itu lebih asan. Jika fi'ilnya berupa fi'il madhi, maka huruf pertamanya didhamahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrahkan dan wa kusira ma qabla akhirih, kusira ma qabla akhirih dan dikasrahkan apa sebelum huruf terakhirnya itu dikasrahkan. di awalnya. Misalnya apa? Kutiba alal ladina min qabl. Kutiba. Kutiba artinya diwajibkan. Paham sampai sini? Ya. Atau nufikho. Dalam hadisnya, bayang fuhu fi ruha. Di riwayat yang lainnya, nufikho fi ruha. Ditiupkan. Ya. Makanya di sini sebutkan apa? Isim yang dirofakkan yang tidak disebutkan bersama faalnya, jika fiilnya berupa fiil madhi, maka hurufnya bersamanya didhamahkan. Satu huruf sebelumnya tadi dikasrahkan. Ini biar antum jadi faham apa misalnya. Ya, kutiba. Misalnya apa? Kutiba. Ya. Ini kutiba. Contohnya seperti ini. Paham ya? Ini hanya contoh saja. Ini harusnya tidak boleh ditulis, tapi ingin memudahkan antum agar antum bisa memahaminya ini dengan lebih ya. Karena tulisannya di sini contoh. Contoh. Ini contoh. Kemudian, jika fi'il mudhari' huruf pertamanya didhamahkan, satu huruf sebelum huruf terakhirnya difathahkan. Apa? Yuktabu. Contohnya apa? Yuktabu. Jadi biar antum bisa ngene-ngene ono. Nah. Coba itu Ustaz. Ngene ono. Yuk tabu. Paham ini? Maksudnya apa nih? Ini kan asalnya kataba. Kataba. Berubah menjadi apa? Kutiba. Ini juga sama. Asalnya apa? Yaktubu. Menjadi apa? Yuk tabu. Paham sampai di sini? Si, ini. Ana misalkan tadi. Ya, kakak beradik tadi. Balik. Ya, ketika kakaknya sudah enggak ada, ya adiknya yang tadinya menjadi objek maju ke depan kan? Kan dia geser dari belakang ke depan kan? Nah, maka caranya yang tadinya dia itu mancingnya ke belakang, sekarang mancingnya di depan. Maka harus ada perubahan, transformasi harokat. Transformasi gerakan. Yang gerakannya tadinya mengkang biasa sekarang gini. Ya enggak? Nah, ini yang terjadi juga sama dengan apa? Di dalam fiil ini, harusnya kataba menjadi kutiba. Paham atau enggak? Siapa yang belum paham? Mas Mustafa. Paham atau tidak? Insyaallah. Jawabannya antum itu, ya Allah. Ya, paham gak? Lanjut. Nah, wahwa ala kismaini, dhahirun wa mudmarun. Dan dia itu ada pada dua. Pembagiannya dua macam. Dhahirun, yang nampak. Dan mudmarun. Ada yang domir, harusnya di sini apa? Implisit, yang implisit. Tidak jelas sekali. Digantikan dengan kata lain. Atau apa? Kata ganti. Domir Paham ya? Anda tulis seperti ini, antum paham? Dohir dan mutmar. Nah, sekarang ya, maka antum lihat di sini, maka naibul fa'il yang dohir seperti perkataan duriba zaidun wa yudrabu zaidun, Zaid sedang dipukul. Ukrima amrun, Amr telah dimuliakan. Yukromu amrun, Amr sedang dimuliakan. Ini contoh saja. Contoh apa? Contoh. Ini loh. Dari sini. Nah, sekarang wal mutmaru isna asyara. Mutmar kata ganti yang menjadi bersambung dengan fi'il yang mengalami transformasi tadi itu ada 12 juga. Nah wa qolika, bagaimana perkataan duribtu duriba duribta, duribti duribtuma duribtum duribtunna duriba duribat wa duriba wa duribu wa duribna wa ma asbah dalika. Namun di sini ini ditulis wa ma asbah dalika. Dalam buku antum tidak ditulis semuanya. Jadi antum boleh nambahkan di situ apa yang kurang dari buku antum. Tapi dengan kurung. Jangan langsung ditambahkan. Antum tulis kurung di situ. Paham ya? Jadi dhamirnya ada 12. Ana besarkan semuanya biar tulisannya jadi paham. Lihat. Duribtu, saya telah dipukul. Duribna, kami telah dipukul. Duribta, kamu lelaki telah dipukul. Duribti, kamu perempuan telah dipukul. Duribtuma, kamu berdua telah dipukul. Duribtum, kalian lelaki telah dipukul. Di sini yang tidak ada, ya, kita tulis di sini yang tidak ada di sini adalah duribata. Dan duribtuma untuk yang satunya. Duribtuma. Sehingga kalau misalnya ini ditulis lengkap jadi 14. Tapi di situ sebenarnya sudah terwakili dengan kata-kata apa? Wa ma asbah dzalika. Paham ya? Tambahan dua ini akan jadikan 14 kata ganti. Jadi duribata di sini dan duribtuma tidak ditulis di sini, tapi dianggapnya sudah ma'ruf. Sudah apa? Sudah ma'ruf. Kenapa ma'rufnya? Karena orang yang belajar nahwu tentunya dia akan mencari, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Paham ini? Yang tidak ada di sini adalah duribata dan apa? Duribtuma. Untuk yang apa? Duribata di sini. Ya. Asalman ahlan wa sahlan. Duribata ini untuk siapa? Duribata. Dua orang apa? Wis. Top Marco top. Salahnya. Mas Duribata, Mas. Lagi. Berbuahnya. Dan belum balik. Ya. Dan ini sudah ditulis di sini, kalian berdua telah dipukul. Ini durib tuma untuk yang laki-laki, ini yang perempuan. Ya. Sehingga kalau misalnya ini ditambahkan jadi genap 14. Paham ya? Nah, qala syarih wa faqahullah. Ini di ini. Takut karena ini bukan perkataannya mu'alif. Paham ya? Ini tanda bahwasanya ini sebenarnya terlarang untuk ditambahkan, tapi apa boleh buat? Harus ditambahkan untuk agar paham. Karena tadi ada yang bertanya, termasuk Pak Mudi bertanya, Ustaz, ini ada yang tidak ditambahkan di situ ya? Dari 14 domir. Yaitu untuk antuma dan untuk apa? Huma, perempuan. Paham ya? Nah, sekarang telah berkata pensyarah Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi hafizallah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Dakarul musannifu rahimahullahu tani marfu'atil asma'i wa huwal fa'ilu. Ni antum coret di situ. Coret di situ dengan bacaan bismillah, tak coret. Bukan berarti antum lebih pintar daripada Syekh Shalih Al-Utsaimi hafizallah, bukan. Tapi itu salah ketikan, Mas. Salah ketikan. Karena apa? Yang dipelajari di sini adalah al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, bukan al-fa'ilu. Maka ana sebutkan di sini apa? Al-fa'ilu coret. Sudah ada dua yang dicoret di buku ini. Paham enggak? Ayo. Hanya kalau tidak, misalnya tidak ditulis lagi, terkadang antum enggak paham. Ini benar atau salah ini yang ditulis di sini? Tapi ketika ditulis lagi, ya, apalagi diketik lagi, yang batik satu huruf sendiri-sendiri, itu akan kelihatan mana yang salah, mana yang benar. Paham sampai di sini? Pak Budi, dicoret Pak Budi ya, failnya. Sudah. Tadi mana? Sudah. Jadi ini al-fa'ilu salah di situ. Salah ketik. Kita khusnudon, itu bukan salahnya Syekh, tapi salahnya pengetik. Karena Syekh bukan ngetik sendiri. Itu bedanya dengan ana di sini. Kalau Syekh itu ada juru tulisnya. Kalau kita sendiri yang nulis, alhamdulillah. Jadi al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wa ghairuhu yusammihi na'ibal fa'ili. Wa huwa alladhi istaqarra 'alaihi al-istilahu. Penulis telah menyebutkan bagian marfu'at asma', bagian yang kedua yaitu maf'ul, al-maf'ul. Bagian yang pertama apa? Sebentar. Maspung. Bagian yang pertama dari marfu'atul asma' apa? Tuh, antum lihat. Marfu'atil asma'. Itu loh si marfu'ah yang pertama. Itu apa marfu'ah yang pertama? Marfu'at yang pertama dari kemarin 7 itu loh. Yang pertama apa, Mas? Aywa fa'il. Aywa, Hasan. Nah, ini baru sekarang kita membahas tentang apa? Al-maf'ul. Sudah dibahas, tapi di sini maf'ul yang tidak disebutkan apa? Fa'ilnya. Karena hukum maf'ul, objek itu harusnya apa? Mansub. Tapi ada maf'ul yang didomahkan, yang dirofakkan. Manakala apa? Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Alias aka apa? Na'ibul fa'il. Dan selain penulis menamakannya sebagai naibul fa'il. Ya, wa ghairuhu ay wa ghairu musannif. Lihat di sini. Selain Ibnu Ajurram itu menyebutkan sebagai apa? Naibul fa'il. Kalau Ibnu Ajurram mengatakan apa? Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Tawannas. Tulis saja naibul fa'il, enak. Dan itu yang disebutkan apa? Wa huwa alladzi istaqarra 'alaihi al-istilah. Nama itu yang ditetapkan secara istilah nahwu yang sekarang berlaku. Aywa, naibul fa'il. Aywa, itu Mas. Paham? Jadi antum tahu kalau disebutkan naibul fa'il menurut Ibnu Ajurram rahimahullah sebutannya apa? Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Paham sampai sini? Nah, sekarang wasammahul mutaqaddimuna dan orang-orang terdahulu mengatakan apa? Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Dan ulama nahwu terdahulu menyebutnya sebagai apa? Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Li'annahu kana fil asli maf'ulan. Karena secara aslinya adalah maf'ul. Maf'ul. Secara aslinya maf'ul tadi. Maf'ulnya apa? Asraf tadi maf'ul. Paham ya? Ketika dihapuskan fa'ilnya, maka maf'ul tersebut menduduki kedudukan fa'il tersebut. Nah, ketika masnya itu dipaksa untuk nikah, hilang, ya adiknya menjadi yang boncengin, ya menduduki kedudukan apa? Fa'il. Dan beliau mendefinisikan dengan perkataannya, dia adalah isim marfu yang fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya. Paham sampai sini? Dan dia mabni berdasarkan tiga pokok. Wahia mabniun ala sarasati usulin. Paham sampai sini? Ada yang bingung? Bingung? Nah, sekarang tiga usul tadi, tiga pokok tadi. Yang pertama, al-awwalu annahu ismun. Naibu fa'il itu dia harus apa? Harus isim. Isim itu apa? Kata benda. Nah, kembali lagi. Mas Taufik, ciri-ciri isim. Biasa. Ada lima yang akan senantiasa ditanyakan. Ditanyakan, ditanyakan sampai antum bosan. Dan ngelotok, dan faham. Insya Allah. Apa ciri-ciri isim? Ciri-ciri isim adalah, jangan ngising. Hah? Lupa, ya salam. Alhamdulillah. Ya. Pak Sis. Wedi ditakoni apa? Langsung. apa? Isim mufrad. Nah ini. Tanda-tandanya ini Pak Sis. Perlu banyak minum kopi Pak Sis. Allah mbarik. Ya. Pak Mar, ciri-ciri isim Pak Mar. Oke Pak Mar. Huruf lam. Oke Pak. Oh, ayo baca enggak apa-apa wis. Lima. Pak. Pak. Cara menghafal ciri isim. Nih, perhatikan. Cara menghafal tanda-tanda isim. Ya, tadi Mas Taufik. Ya. At-taufiku. Ada al. Nama antum dialkan. Isim adalah namaku dialkan. At-taufiku. Kemudian taufikun. Apa? Taufikun. Tanwin. Siapa Hadiman? Al-Hardimanu. Hardimanun. Nah, beda lagi. Masya Allah. Allah mengerti. Hasan. Ya. Jadi tadi Mas At-Taufiku, Mas Taufikun menjadi Fit Taufiki. Ya. Ada harf jar. Kemudian apa? Ya Taufiku. Ya Taufiku ada apa? Huruf nida. Ya. Kemudian ada al-isnadu ilahi. Taufikullahi. Petunjuknya Allah. Paham saya mesti? Ini namanya apa? Isim. Agar Mas Taufik tidak akan pernah lupa tanda-tanda isim, hafalkanlah yang seperti itu. Arab jeneng mulai? Susah ya? Ya, Friskiyun, Al-Friskiyu. Ya. Terus apa lagi? Friskiyi. Ya. Kemudian apa? Ya Friskiyu. Kemudian ora ono Friskiyo. Ojo ngawur. Ya. Apa? Friskim Buhi. Buh to, nek takoni, "Pi mbuh?" Di Friskim Buhi. Awaza Arizalu Rizalun Irizali. Ya, ya Rizalu. Apa? Rizalu kabirin. Ewa. Ini contoh saja, contoh agar memudahkan antum apa? Menghafal tanda-tanda isim. Dengan nama antum sendiri masukkan di situ tanda-tanda isim. Nah, ulangi lagi biar antum jadi faham. Karena terkadang ya sudah diulang-ulang 10 kali enggak paham-paham. Maka antum harus mengulang diri antum dulu. Paham enggak di sini? Ya, ini tak kei bocoran yang ini. Ini juga baru pertama kali ini karena ana gregetan, maka ana mengeluarkan jurus simpanan. Jadi di sini siapa yang akan dikasih korban di sini? Ya, siapa nih? Hah? Mustafa, ayo wes. Mustafa, susah Mustafa itu. Angel loh Mustafa. Oh ayo angin liwat. Nah, ya soleh wis. So nah ini al. Al. Al as-soleh. As-solehu. As-solehu. Ya, ada alif lam. Semuanya nulis. Nama antum sendiri, Benralali. Ya. Kemudian wayur apa-apa sak iso-isone. Ora dibiji yo. Ya. Nah, ini tanwin. Jadi apa? Solihun. Solihun. Ayo wis lah. Tulis. Salihun. Kemudian apa? Ti. Tulis apa? Salihin. Jadi ini antum mau nyari dimanapun gak ada orang yang menyebut memisalkan ini ciri ciri isim dengan mempraktekkan kepada nama sendiri. Ben ra la li. Iya toh. Ini bahasa apa lagi? Ben ra la li. Iya. Fi sholihin. Terus kemudian ya. Huruf nida. Ya. Ya sholihu. Ya, ya di sini apa? Huruf nida. Tulis ini biar huruf nida. Panggilan. Ini huruf dar. Fi. Fi sholihin. Ini fahaman tanwin al. Kemudian apa? Ya. Al isnadu ilaih. Ilaih. Disandarkan pada kata lainnya. Contohnya apa? Salihut kalami. Salihu kalami. Baiknya ya perkataan. Nah, ni salihu antum tulis semuanya nama antum sendiri ya. Wah, sing angel yo ora apa-apa tulis wae jenenge angel-angel salah iso. Ya. Kemudian fi. Kemudian ya. Kemudian apa? Al isnadu shol. Sandarkan. Apa sampai sini? Ya, cepreto. Biasanya ada tukang-tukang cepret. Nih. Ya, Pak Sis. As-sisu. Sisun. Asis Wanto maksudnya. Kalau ada Wantonya kan Jawa ya. Jadi Pak Asis Wantu. Siswantun. Ya. Di Siswanti. Nah, agak susah itu. Tapi yang penting antum jadi paham. Allah membarik. Ya. Jazakallahu khair. Allah membarik. As al caturu, mas caturun, fi caturin, ya, ya mas caturu, ya, caturus kaki, mas Usman kok senyum senyum kenapa mas? Nah ya, ya, karena nggak ada yang sandarannya kecuali skak. Ini enggak ada yang memberikan ciri-ciri isim seperti ini. Kecuali kejadian hari ini. Antum bisa tulis ini apa? Sebagai quote of the day. ini ciri-ciri isim dengan mempraktekkan kepada nama sendiri. Contoh namanya Soleh. Nah, ini contoh namanya Soleh. Ya, Ben Ralali. Nah, Mas Soleh langsung, Mas Fred. Jenengku ge. Ya, larang ge. Nah, royalti ya. Tak cipta. Tak ditanggung. Seperti ini kan. Ayo mana? Al-Isnan du ilai. Paham toh? Ada yang masih belum paham ciri-ciri isim? Ini sudah halaman berapa? Halaman 47 masih ciri-ciri isim. Bayangkan coba. Bab 1. Balik lagi. Tapi enggak apa-apa. Karena pemahaman itu harus diulang-ulang. Kita bukan nyari pintar-pintaran, Mas. Kita nyari paham-pahaman. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini ditulis hasil daurah hari ini. Kalau antum hafal ini saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi yang lainnya. Nanti lanjut. Sekarang, annahu ismun fala yakunu fi'lan wala harfan. Nah, tanya lagi, fi'lan itu apa? Ris, fi'lan itu apa? Fi'lan. Fi'lan itu apa? Ya. Coba cepretannya Pak Sis dibandingkan dengan snapnya anak dasan mana? Ini jelas lagi. Dan jadi semuanya ya, antum yang punya Facebook, IG dan seterusnya ini panjang. Jadi itu ilmu ilmu manfaat. Manfaat, insyaallah binat. Nah, tapi enggak usah bilang apa subscribe, share dan sebagainya, enggak perlu. Jadi annahu ismun fala yakunu fi'lan. Fi'lan Mas Lukman. Ciri-ciri fi'il itu apa? Ciri-ciri fi'il. Oh, ana Ustaz, ana sudah nyari paling aman depan sendiri. Mas Soleh, ayo. Ayo, qad. Fa. Tau fa. Ayo, terus. Ada lagi. Masuknya apa itu? Ada masuk, masuk, mas, masuk. Huruf apa? Huruf nama yang bukan nama anak antum atau istri antum. Wa itonggoni Anita Mas Anita. Nama yang bukan istri dan anak antum, tapi wa itonggoni punyanya tangga, tetangga yang bernama Anita. Ana ulangi. Ciri-ciri fi'il adalah adanya qad, adanya sa dan saufa, adanya apa? Ya, huruf mudhara'ah. Ya, sekarang acungi tangan antum ke atas. Ciri-ciri fi'il. Ya, insya Allah. Ini kalau pagi ini kayak apa? Taman kanak-kanak. Ya. Ya. Ciri-ciri fi'il. Masuknya qad. Masuknya qad. Ada sa dan saufa. Ada huruf mudhara'ah. Wis, kuwi wae. Kok enggak disebutin? Wis kuwi wae. Oh, enggak disebut. Gimana toh? Mas, sebutkan lagi, Mas Friski, cirinya apa? Fi'il. Hah? Orang duit jenggot kok ngini-ngini lho. Gubun aku. Ayo. Wis. Masuknya kau dalam lamunanku. Itu ciri-ciri fi'il. Ya. Karena apa? Anita kan? Huruf mudhara'ah. Ya. Kemudian. Lanjutnya. Wala harfan. Dan juga tidak juga huruf. Yang kedua. Annahu marfu'. Wasani annahu marfu'un falayakunu mansuban. Wala mahfudan. Keduanya dia harus berusaha berupa apa? Isim marfu. Isim yang didomahkan. Yang diangkat, Mas. Maka tidak berupa isim mansub, isim yang dinasobkan, dan tidak pula mahfudhon. Yang dihofatkan, yang dijarkan. Nasob itu apa? Luk, difathahkan. Hofat itu apa? Dikasrohkan. Ya. Tadi juga Luqman juga bagus. Al-Luqmanu, Luqmaniyun. Ah. Lah, itu kan contoh itu. Contoh itu. Ya. Ya, Luq. Paham ya? Tadi sudah ditulis belum nama antum? Al-Luqmanu, Luqmaniyun, ya Luqmanu, ya fil Luqmani, kemudian Luqmanul Hakimi. Ah, ya. Contoh itu. Nah, kemudian wasalisu yang ketiga, anna fa'ilahu la yudkar. La yudkaru ma'ahu. Anna fa'iluhu, anna fa'ilahu la yudkaru ma'ahu. Bal yuhdaful fa'ilu wa yuktafa anhu bil maf'uli. Nahu qawlihi al-mujrimuna fi qawlillahi ta'ala yu'raful mujrimuna bisimahum. Ini kayaknya ada yang kurang. Di surat Ar-Rahman ayat 41 ini sima hanya agak susah bisimahu. Jadi wasalis yang ketiga anna fa'ilahu la yudkaru ma'ahu, bahasanya fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya, tidak disebutkan bersamanya. Bal yuhdafu, namun dihapuskan. Bal, bahkan, namun yuhdafu, dihapuskan. Apa? Yuhdafu fa'il. Dihapuskan apa? Fa'ilnya. Wa yuktafa, dan dicukupkan anhu dengan apa? Bil maf'uli, dengan maf'ulnya. Nahwu qawlihi, contohnya seperti dalam perkataannya, artinya firmannya Allah Azza wa Jalla, al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa. Fi qawlillahi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang berdosa dikenali dengan tanda-tandanya. Ya, ini tidak. Tidak ada. Salah, kopi mas. Ini kopi pahit. Bukan white coffee. Maka al-mujrimun, al-mujrimun di sini adalah orang-orang yang berdosa. Itu kedudukan sebagai apa? Naibul fa'il. Naibu fa'ilin. Sama ini. Naibu fa'ilin. Ini namanya apa? Al-isnadu ilaih. Sama. Naibu fa'ilin. Ini kan tuh. Fi'lu amrin. Oh, fi'lul amri. Paham sampai sini? Saya paham. Tentu. Nah. Ini bagian yang ketiga. Ini ketiga, kedua, pertama. Ada yang masih bingung? Ana ulangi. Fa'il, naibul fa'il itu artinya harusnya apa? Ada subjek, ada objek. Subjeknya dihilangin, objeknya menjadi pengganti subjek. Naib, naib itu pengganti. Fa'il pengganti fa'il. Tapi karena digantinya itu dia membutuhkan predikatnya, fi'ilnya harus ada modifikasi. Yaitu apa? Kalau fi'il madhi itu adalah kutiba, kalau fi'il mudhari yuktabu. Ini itu saja, antum hafalkan itu saja. Gak usah hafalkan domah di awal, di akhir dan seterusnya. Antum hafalkan apa? Fi'ilnya saja. Antum insya Allah akan jadi faham. Apa? Kutiba. Dan apa? Yuktabu. Itu saja, itu wazan untuk antum hafal selama-lamanya. Paham sampai disini? Dengan fi'il apa saja? Misalnya apa? Sekarang jalasa yajlisu menjadi apa? Julisa. Menjadi apa? Yujlasu. Sama, semuanya sama. Wazannya itu saja. Anda tidak mengatakan fu'ilah atau yuf'ala atau yuf'alu. Tapi Anda mengatakan kutiba. Karena apa? Sudah ada di dalam ayat. Biar antum tidak lupa. Pahamnya di sini. Kutiba dengan apa? Yuktabu. Itu untuk naibul fa'il. Contoh fi'il yang dipakai di situ kenali untuk naibul fa'il. Nah, maka naibul fa'il itu pertama harus apa? Isim. Ya. Harus isim. Kemudian dia harus berusaha isim marfu. Ya, isimnya marfu. Kemudian yang ketiga apa? Fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya. Fa'ilnya dihapuskan. Ya, sebagaimana dihapuskan kakaknya agar segera nikah. Kemudian wa aslul kalami. Ya. Wa aslul kalami. Asal kalimatnya adalah ya'riful malaikatul mujrimina bisimahum. Malaikat mengetahui, ya'rifu mengetahui orang-orang yang berdosa bisimahum dengan tanda-tandanya. Ya. Summa hudifal fa'ilu, kemudian dihilangkan, dihapus. Hudifa dihapus, al fa'ilu dihapus apa? Fa'ilnya. Fa'ilnya dihapus. Siapa fa'ilnya di sini? Ini mas. Ini yang dihapus. Ana tulis seperti ini. Ana tulis seperti ini. Biar jadi apa? Paham. Kuning sama kuning mas. Artinya menjadi apa? Kuning-kuningan. Ya. Wa uqimal maf'ulu maqamahu. Dan maf'ulnya itu ditegakkan menduduki apa? Kedudukan fa'ilnya. Maf'ulnya ya, nyangkrak. Objeknya nyangkrak. Artinya apa? Naik derajatnya. Menggantikan apa? Menjadikan subjeknya. Tapi dia harus berusaha. Oh, tadinya objek kok pengen jadi subjek ya. Kerja keras mas. Kerja keras. Sehingga dalam kerja keras itu biasanya jadi capek. Makanya tidak lurus-lurus amat. Jadi kata abang menjadi kutiba. Kok ini sini mas? Ben pas gitu. Paham gak? Nah, Fasarat al-jumlatu hiya al-waridatu fi qawlihi yu'raful mujrimuna bisimahum. Sehingga jumlah di sini, kalimat di sini menjadi apa? Yang ada Al-Qur'an di sini apa? Yu'raful mujrimuna bisimahum. Sekarang, anak pernah mengatakan, Mas Gatot, anak katakan, ya? Allahu Akbar. Ayo, kopi, Mas. Tunggu. Sudah, wah. Ini. Terus gini. Semangat, Allahumma barik. Zadakallahu khairan. Jadi, ini menjadi apa? Yu'raful mujrimuna. Menjadi apa? Bukan ya'rifu. Antum lihat nih, ini di sini apa? Ya'rifu. Di sini menjadi apa? Yu'rafu. Ya, ini anak kasih hijau, Mas. Biar seger. Nah, ini hijau juga. Antum bisa nanti membandingkan. Antara ya'rifu menjadi apa? Yu'rafu. Ya. Ya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan permen antum bisa bertahan lama di mulut sehingga tidak ngantuk. Ya. Ya. Kalau mulut tidak bisa. Enggak bisa lanjut. Ya, lanjut. Jadi di sini antum lihat, awalnya ya'rifu menjadi yu'rafu. Awalnya mujrimina. Ya, awalnya apa? Mujrimina menjadi apa? Mujrimuna. Paham sampai sini? Ada perubahan di situ. Ada perubahan di sini. Pak Utomo, bisa nangkep? Santum, Allah barik. Ya, bisimahum ini kurang ya-nya lagi. Allah musta'an. Bisimahum. Mas Ahmad, paham tak? Ya. Karena apa? Tadi sifatnya harus marfu, Mas. Ini kan awalnya majrur, Mas. Tapi sebenarnya bukan majrur, tapi mansub dia karena sebagai maf'ul. Ya. Dia mujrimina di sini mansub, Mas. Dia apa? Jamak mudzakkar salim. Kalau dimansubkan kasroh dia. Ya. Jadi mujrimina ini antum lihat di sini apa? Isim mar marfu. Ya, ana tulis ini sini ini. Kira-kira nyambung ora? Ya. Maka tidak berupa isim mansub. Ya, mansub ini juga apa? Ini mansub ini mujrimun, mujrimin awalnya mansub. Tidak mungkin ini naibul fa'il menjadi mujrimin, tapi mujrimuna. Paham enggak? Dan tidak pula dimahfudkan. Di mahfud mahfudan. Mahfudan, ya. Yang dikhafatkan. Asam. Ya. Paham ya? Kemudian dan asal kalimatnya adalah malaikat mengetahui orang-orang yang berdosa dengan tanda-tandanya. Makanya disebutkan di sini. Nah. Antum lihat di sini. Harusnya ada pertanyaan lagi. Kenapa di sini al-malaikatu ya'rifu bukan ta'rifu? Ini tanya Ustaz, itu kan malaikah. Kalau malaikat harusnya ta'rifu dong. Jawabannya adalah itu ayat, Mas. Enggak usah mikir macam-macam, Mas. Itu ayat, Mas. Enggak usah mikir macam-macam, Mas. Kalau antum mengatakan itu salah, berarti ininya salah. Gampang. Kemudian wa taqaddama anna idkhal al-hukmi mimma yuntaqada fil haddi fa kana aula an yuqala fi ta'rifihi huwa al-ismu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dan telah berlalu wa taqaddama, bahwasanya memasukkan suatu hukum dari apa yang dikritik dalam hal batasan definisinya, maka yang lebih utama adalah disebutkan ya dalam definisinya tersebut, dia adalah isim yang tidak disebutkan fa'ilnya. Definisi ya, dia naibul fa'il. Naibul fa'il. Dia naibul fa'il adalah isim yang tidak disebutkan fa'ilnya. Paham sampai sini? Kemudian wa taghyiru tarkibil jumlati. Nah ini yang ana tidak melihat hari ini. Ya, oh ya ini. Ya. Wa taghyiru tarkibil jumlati bihadfil fa'ili. Antum sambil nyocokin kitab antum ya. Kalau ana ada yang salah ketik. Iya, itu di dalam ayat mas. Itu Usmani mas. Ya, kalau ditulis biasa, antum tambahin seperti ini mas. Hasan. Berarti antum juga teliti. Hasan. Tapi bacanya kalau di itu tulisannya bismahum manya dengan apa? Dengan mat. Ya. Dengan mat. Matnya di situ mat tabii, maka boleh ketika tidak bisa nulis mat tabii di situ digantikan dengan mat tabii dengan alif. Karena panjangnya sama. Dua harokat juga. Paham enggak di sini? Bismahum. Ya. Ahsan. Ahsan luk. Nah, sekarang wa taghyiru tarkibil jumlati bihadfil fa'ili wa iqamatil maf'uli muqamahu yujibu taghyiru suratil fi'li. Nah, ini tadi yang ana katakan. Jadi kalau adiknya harus dipaksa ke depan menjadi pengendara, maka dia posisi ke depan kakinya sudah bukan ngangkang ke belakang tapi ngangkang ke depan. Maka karena dengan itu pekerjaannya, fiilnya itu di harus ada modifikasinya. Ya, saya ulangi. Taghyiru tarkibi, perubahan susunan. Tarkib itu susunan. Tarkib jumlati, susunan kalimat. Bihadfil fa'ili, dengan penghapusan fa'il. Wa iqamatil maf'uli, dan mendudukkan maf'ul muqamahu ya pada kedudukan fa'ilnya, yujibu mengharuskan taghyiru suratil fi'li, mengharuskan perubahan transformasi bentuknya fi'il, harusnya kataba menjadi kutiba. Wa huwa alladhi dzakarahu al-musannifu biqoulihi, dan ini sebagaimana yang penulis telah menyebutkan dengan perkataannya biqoulihi. Fa in kana al-fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudari'an dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi di sini apa? Fa in kana al-fi'lu madiyan. Apabila fi'ilnya madi, fi'ilnya berupa apa? Fi'il madi. Nah, sekarang ngecek nih. Cek. Cek. Itu yang di belakang, yang di luar siapa aja? Ayo. apa nih? Fasad al-mujrimina yang tadi kata fasad isim mansub. Lam jadi marfu, tapi kok kasroh ya Ustaz? Mohon dijelaskan lagi Ustaz. Salah. Ini pertanyaannya dari akhwatu. Walaysa ahwat. Kok? Ada dua loh ya. Kalau akhirnya tak, tak ahwat. Tapi kalau akhirnya tok dan pakai h, hati-hati. Makanya akhwat itu harus dihati-hatiin. Gak tahu ya? Seperti ini mas. Contoh nih. Ini. Nah, ini. Ini kan tadi al-mujrimun. Ya. Mujrimuna. Muna. Ya kan? Ini apa ini? Mudakkar. Jamak. Jam'u mudakkarin. Mudakkarin. Salimun. Ya. Jam'u mudakkarin salimun. Kemudian jamak mudakkar salim ini kalau marfu ini dengan wawu. Tanda marfu-nya adalah wawu. Namanya wawu, wawul jamaah. Kemudian mansubnya dan majrurnya itu dengan ya. Makanya menjadi apa? Majrur. Mujrimina. Ya. Ini apa? Mansubun ala ya'i annahu ya ya. Kemudian ini juga sama, ini majrur, majrurun ala ya'i di annahu jam'u mudzakkarin salim. Kenapa? Karena ada kedudukannya sama, mansub dan majrur untuk jamak mudzakkar salim itu dengan ya, dua-duanya dengan ya. Paham sampai di sini? Maka di situ karena kedudukannya ya ya'rifuna. Ya tadi asal katanya apa? Ya'rifu al-malaikatu. Ya, malaikatu al-mujrimuna. Dan cepat biasanya anak enggak masuk copy paste. Mujrima bi simahum. Ya. Karena itu diganti, ini dihilangin, ini menjadi apa? Yu'rafu. Yu'rafu diganti menjadi mujrimun. Paham? Paham enggak Mbak I? Paham ya? Nah, ini alaya. Si. Sane sing enak diwaca si. Bar. Ini enggak enak dipecoh. Ayo. Nah. Ora enak meneh. Huh? Antum lihat di sini, al-mujrimuna jam'u mudzakkarin salimun. Al-mujrimina mansubun 'ala al-ya'i li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Al-mujrimuna majrurun 'ala al-ya'i li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Jadi ya'riful malaikatul mujrimina bisimahum, menjadi apa? Ketika diganti menjadi naibul fa'il, yu'raful mujrimuna. Ini diganti. Apa? Ini diganti. Ya. Ana tuliskan di sini. Tambahkan wis. Dan kue marem. Mana ini? Tadi mujrim. Nah, sini ya. Taruh sini ya, biar paham. Tambahan. Semuanya merah. Selesai. Tambah. Paham ya? Ini pertanyaannya. Baik, paham ya? Ya, lanjutkan. Nah, di sini maka apabila berupa fi'il madhi maka didhammahkan di awal kasrohkan. Ini tadi sudah paham. Ini dari apa? Kutiba sama yuktabu. Kemudian fal fi'lul madhi idza urida hadfu fa'ilihi wa iqamatul maf'uli muqamahu lazima dhammu awwalihi lazima halaman berapa? 48. Salah baikunya. Halaman 48. Benar di sini. Lihat di sini. Yu'raful mujrimuna bismahum. Ya. Kemudian udifal fa'ilu uqimatul maf'ul muqamahu wa taghyiru tarkibul jumlati bi hadzil wa iqamatul maf'ul yujibu ta'in. Iqamatu fal fi'il. Lihat tadi apa? Fal fi'lul madhi idza urida hadfu fa'ilihi iqamatu maf'ul muqamahu lazima dhammu awwalihi. Aywa. Sudah, nah. Lazima dhammu awwalihi wa kasru ma qabla akhirih. Fa matalan qauluka ahabbatullahu an-nahwa. Fa'iluhu at-tullabu wal maf'ulu bihi huwa an-nahwa. فإذا حذف الفاعل وأقيم وأقيم مفعول موضعه موضعه قيل أحب النحو وذم أوله وقصر ما قبل آخره من الفعل. Antum lihat, fi'il madhi jika diinginkan untuk dihapus fa'ilnya, dan diduduki kedudukannya oleh maf'ulnya, maka diharuskan dhammah di awalnya dan kasrah sebelum huruf akhirnya. Contoh perkataanmu adalah, yang paling dicintai oleh para pelajar itu adalah nahwu. Ahabba at-tullabu nahwa. Yang paling dicintai oleh para pelajar itu adalah nahwu. Fa'ilnya pada kalimat tersebut adalah at-tullabu. Apa fa'ilnya apa? At-tullabu. Ya. Para pelajar. Maf'ulnya adalah an-nahwu. An-nahwu. Jika dihapuskan fa'ilnya, at-tulabnya itu dihapuskan, maka dan maf'ulnya didudukkan pada posisi fa'ilnya, maka dikatakan apa? Uhibba an-nahwu. Ya, ini menjadi apa? Ibannah. Ya. Uhibba an-nahwu. Kenapa nahwu? Karena dia menjadi apa? Naibul fa'il. Ini menjadi apa? Naibul fa'il. Uhibba ini adalah fi'il madhi bina'il majhul. Makanya maka didomahkan di awalnya dan dikasrohkan pada sebelum huruf terakhirnya dari fi'il madhinya. Uhibba ini sama dengan kutiba. Paham sampai di sini? Ya. Sekarang wal fi'lul mudhari'u. Tadi ini kaitannya apa? Cara membuat fi'il madhi menjadi apa? Menjadi majhul. Menjadi apa? Pasif. Majhul itu apa? Pasif. Ya. Makanya kalau misalnya antum sebagai ikhwan itu majhul, enggak nikah-nikah itu. Ya, pasif. Enggak nikah-nikah. Tapi harus didorong, dicorok ke mas, biar cepat nikah. Ya Mas Usman, ini insya Allah, ya, lombarik. Kemudian, wal fi'lul mudhari'u idza urida hadfu fa'ilihi wa iqamatil maf'ulu. Nah sekarang kaitannya dengan apa? Fi'l mudhari'. Tadi fi'l madhi ini menjadi kutiba. Untuk memfahamkan apa? Kutiba. Sekarang wal fi'lul mudhari'u. Fi'il mudhari. Idza urida, apabila diinginkan. Hatfu fa'ilihi, dihapuskan fa'ilnya. Wa iqamatil maf'ulu, dan maf'ulnya menempati apa? Muqama fa'ili, kedudukan sebagai fa'il. Lazima dhammu awalihi wa fathu ma qabla. Dhammu fa'awalihi wa fathu ma qabla akhirihi, dan difatahkan sebelum akhirnya. Apa masalahnya apa? Jumlatun misalnya apa? Yuhibbut tullabu an-nahwa. Jadi pakai apa? Ahabba. Ahabba fi'il madhi, yuhibbu fi'il mudhari. Nah, kenapa bukan apa? Hubbun. Habba, yuhibbu. Habba yahabbu. Tapi di sini apa? Ahabba. Yuhibbu. Nah, ini fi'il mudhari'nya yuhibbu mencintai. Ya, yuhibbu itu mencintai. Bagaimana perkataan apa? Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Itu perempuan kepada laki-lakinya, pada suaminya. Begitu juga laki-laki pada istrinya atau orang-orang yang mencintainya, itu boleh. Ya. Yuhibbut tullabu nahwa. Contohnya apa? Tulab mencintai nahwu, ya, ilmu nahwu. Fatulabu fiha fa'ilun, maka tulab di sini di dalam kalimat ini di dalam jumlah ini adalah apa? Sebagai apa? Fa'il, fa'il. Wa nahwa, nahwa di sini nahwu maf'ulun bihi. Dia sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi apa? Objek penderita mas. Makanya kalau misalnya antum tidak nikah-nikah namanya maf'ulun bihi. Objek yang sakit. Tuh iya. Semangat Mas Usman. Kau membari. This. Maf'ulun bihi bris sa'ki. Jadi maf'ulun mesa'ki. Fa idza urida hadful fa'ili wa uqima maf'ulu muqamahu. Jadi maf'ul bihi apabila diinginkan di sini hadful fa'il, menghapuskan fa'ilnya, wa uqimal maf'ulu, dan menempatkan maf'ul pada tempatnya fa'il, sorotil jumlatu, maka ya kalimat tadi menjadi apa? Yuhabbun nahwu. Ini apa? Ini fi'il madhi. Antum tulis di situ ya, di atasnya di sini apa? Untuk ya, di sini antum tulis saja. Pembentukan fi'il naibul fa'il dengan fi'il mudhari'. Seperti ini. Kasih judulnya seperti itu. Jadi antum jadi paham membagi ya, membagi penjelasan itu dengan apa? Pembagian-pembagian yang jelas. Ini kayak gini ya. Tambahan. Ya, tuliskan judul pada buku antum ya, jangan lupa. Nah, ini di atasnya ditulis di sini apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Paham sampai sini? Karena apa? Fal fi'il madhi, ya, ini Anda tuliskan di sini apa? Kutiba. Kutiba. Ini wazannya apa? Kutiba. Ya, habis ini telah tiba, bukan kutiba. Telah tiba waktu sholat duhur. Tapi kalau misalnya antum menghafalkan kutiba, itu jangan pernah berteriak dan jangan pernah nangis. Paham gak? Gak tak? Iya wis. Kutibo, wah lorok. Ya. Ini apa? Yuktabu. Biasa aja. Ini hanya untuk strategi bagaimana agar antum itu selama berjam-jam belajarnya tidak bosan. Apa? Tidak bisa masih? Ya sudah runtut ini kok. Aku pengen runtut yang lagi. Orang sambung ya, sambung sendiri antum. Itu kan. Oh. Oh ini ke. Ini kan. Oh, no, ya, si. Ya. Nah, ini kan sudah awalnya ya'rifu, ya. Ini dihilangin. Ya, wis. Ini menjadi apa? Ya'rifu. Ininya dicoret nih. Dicoret. Ya kan? Ini menjadi mujrimun. Ini menjadi mujrimun. Tapi ini belum berganti, ya kan? Nah, terus coret lagi. Nah, maksudnya Mas Ahmad gini. Yo, wis toh. Tak yoi wis toh. Orang apa? Toh. Tapi lagi. Fi'il madhi yo. Ya. Tanya. Ya. Apa? Kataba Ahmadu. Ahmadu arisalata. Salata. Jadi kutiba arisalatu. Arisalatu. Ini, jadi coret. Ahmadnya coret. Antum sudah nyoret belum? Diri antum sendiri. Ya, ini ganti doma, ya kan? Coret lagi, fiilnya yang ganti. Jadi pertama ini diganti ininya, jadi doma. Karena apa? Pergantiannya apa? Ini maf'ul. Ganti ke posisi fa'il. Terus diganti apa? Diganti ininya. Nah, itu transformasinya seperti itu. Pak Mas Ahmad pengen sebutkan di sana. Ya. Komen toh, guys. Oh, jadi membutuhkan fi'il mudhof, fi'il madhi tambahan. Ini anak tuliskan di sini tambahan transformasi fi'il madhi. Siapa? Ini seperti ini. Pertama jadi kan pertama perubahannya apa? Perubahannya maf'ul menjadi fa'il. Yang dicoret apa? Fa'ilnya, ya kan? Kemudian yang diganti apa? Katabahnya. Jadi kutiba. Paham enggak? Ini risalatu, ini merah. Tuh. Ya, panjang lagi. Tung. Tung lihat di sini. Tuh. Ini kasroh. Paham ya? Ini loh. Ini caranya seperti itu. Gerakan lambat sumo. Neng neng neng neng neng neng neng neng. Mas Ahmad Sobirin. Kataba Ahmadu arisalata. Menjadi kataba Ahmadunya dihilangkan. Coret. Jadi arisalatu. Nah, dicoret, dirubah lagi apa? Fiilnya. Awalnya yang dirubah apa? Isimnya yang dirubah. Paham enggak? Nah, kalau yang tadi yang ini ini tambahan, tambahan, transformasi, perubahan fi'il mudhari' dalam pembentukan naibul fa'il. Nah, tuh pertama ya'riful malaikatul mujrimina bisimahum. Kemudian malaikatnya disikat dulu. Ya, maksudnya dihapuskan ini, bukan disikat. Apa? Astagfirullah, astagfirullah. Sahmat ini gara-gara. Jadi ya'riful malaikatul mujrimuna ya bisimahum. Malaikatnya dihapus, kemudian jadi apa? Yu'raful mujrimuna bisimahum. Ya. Jadi iju. Paham toh? Paham, Pak? Bin. Pak Panggung, paham? Kembali. Prof. Paham. Tolong, tenang. Yan, paham enggak? Ini tambahannya. Tambahan selesai. Kode keras ini. Nah, sekarang lanjut lagi. Wal fil mudhari. Sudah. Fal filul madhi wal mudhari'u idza urida bina'ul jumlati li na'ibil fa'ili ishtaraka fi dhammi awwalihima wa ishtaraka fi hukmi ma qabla. Ya ma qabla. Akhiri fa fil fi'li. Fi'li. ففي الفعل الماضي يكسر ما قبل آخره وفي المضارع يفتح ما قبل آخره ويسمى الفعل ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول لكون جهالة الفاعل هي jahal fa'ili ya aktsaru asbabi bina'il fi'li li ghairi fa'ilihi. Ya, maka di sini sebutkan yang masih di luar, yang masih di luar. Allah yahdihim. Mas yang masih di luar, Mas. ففعل الماضي والمضارع إذا أريد بناء الجملة للنائب الفاعل اشتركا. فعل ماضي dan مضارع jika diinginkan untuk menyusun kalimat pada naibul fa'ilnya, keduanya berserikat, sama-sama bentuknya didomahkan di awalnya. Apa? Kutiba dan yuktabu. Awal nama apa? U dan yu. Ya. Paham sampai di sini? Ini anda tuliskan di sini apa? Tambahan. Apa di sini? Kutiba dan yuktabu. Ini tambahan kutiba yuktabu tambahan. Tambahan. Ya. Jadi kutiba yuktabu. Artinya apa? Di awal ini. Difahamkan ini. Paham gak? Jadi fi'il madhi dan fi'il mudhari' sama-sama apa? Domahnya sama-sama kutiba dan yuktabu. Dan keduanya berlainan pada hukum apa yang pada akhirnya. Nah ini apa? Akhirnya apa? fathah, dan ini apa? Kasrah. Dhammah di awalnya, Mas, suaranya kecilin, Mas. Oh ya, deh. Maka fi'il madhi, ya, ini dikasrohkan. Berlainan hukumnya, ini dikasrohkan. Hukum pada akhirnya ini di, ya, fi'il madhi dikasrohkan. Pada sebelum huruf akhirnya dan di mudhari' difathahkan. Paham sampai sini? Pada sebelum huruf akhirnya dinamakan fi'il pada masing-masing tersebut sebagai mabniyan lil majhul. Mabni lil majhul. Maksudnya apa? Dimabnikan dalam bentuk pasifnya. Bentuk pasifnya. Majhul itu artinya pasif. Makanya kalau misalnya antum itu tidak mau belajar, di luar terus, namanya itu pasif. Itu majhul. Ya. Kalau antum tidak mau, ya, masuk ke dalam dan di luar terus, itu namanya majhul. Dan mustaqil. Majhul dan mustaqil. Sudah menyendiri, tidak dikenal, ya, dan pasif. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dan ana cuma mendoakan Allah yahdikum. Semoga Allah memberikan petunjuk pada antum sekalian yang masih di luar. Makanya di sini, dinamakan fi'il pada masing-masing tersebut sebagai mabniyan lil majhul. Dimabnikan dalam bentuk pasifnya karena fa'ilnya dipasifkan, itu menjadi sebab mabninya fi'il pada selain fa'ilnya. Aksar asbab bina al-fi'li li ghairi fa'ilihi. Li ghairi fa'ili maksudnya apa? Fa'ilnya tidak ada. Fa'ilnya tidak ada. Ya. Paham ya? Maksudnya di sini? Jadi maksudnya dia jahalatil fa'il. Fa'ilnya pasif. Wala yanhasiru as-sababu fil jahalati. Fi al-jahalati. Walidhalika rubama ubbira biqawli al-fi'lul mabniyu li ghairi. Ya. Li ghairi fa'ili. Wahuwa a'ammu. Lakinna. Lakinna. Al-jari kathiran inda nahwiyyin tasmiyatuhu fi'lan mabniyan lil majhuli li ajlil gharadi al madkuri. Dan tidak terbatas sebabnya hanya pada bentuk pasif saja. Dan oleh karena itu terkadang bisa disampaikan dengan perkataan fil mabni li ghairi fa'il. Fil mabni li ghairi fa'il. Ini ana gedekan saja biar jadi highlight. Jadi fi'il mabni li ghairi fa'il. Dan ini lebih umum. Namun yang sering dipakai oleh para ahli nahwu adalah fi'il mabni lil majhul. Ya, fi'il mabni lil majhul. Jadi fi'il mabni lil majhul. Tuh, antum lihat. Ini fi'il mabni sama fi'il mabni. Tapi li ghairi fa'il ay lil majhul. Karena apa? Ghairu fa'il itu sama dengan majhul. Paham di sini? Ini bedanya ini loh. Antum pahami di sini? Bedanya di sini, Mas. Bedanya di sini. Paham sampai di sini? Biar antum setiti, detil pahamnya. Karena ada tujuan yang telah disebutkan itu. Tujuannya apa? Ini, Mas. Sebagai bentuk pasifnya. Jadi agar fa'ilnya pasif, maka di situ inginkan fa'ilnya dihilangkan. Ya. Makanya disebutkan li ghairi fa'il, tanpa ada fa'il, atau maksudnya adalah lil majhud. Nah, sekarang wa fi anbiyatil fi'li lil maf'uli ma yakunu ala ghairi ma dhukira min at-taqriri mimma mahalluhu al-mutawwalati. Takriri, dalam transformasi bangunan fi'il menjadi maf'ul, maka bukan berdasarkan apa yang telah menjadi ketetapan dari apa yang posisi pembahasannya panjang. Wala yakunu naibul fa'ili ma'al fi'li ma'al fi'li amrin abadan. Ini kaitannya dengan apakah, ya ini pertanyaan, antum bisa tulis di sini tentang apa judul pertanyaan di sini. Apakah fi'il amr itu bisa berperan dalam pembentukan naibul fa'il? Jawabannya tidak. Paham sampai sini ya? Jadi apakah fi'il amr itu bisa berperan dalam pembentukan naibul fa'il? Jawabannya tidak. Nah, ini keterangannya di sini. Wala yakunu naibul fa'ili ma'a fi'li amrin abadan. Dan selama-lamanya tidak mungkin terjadi naibul fa'il terjadi bersama fi'il amr. Selama-lamanya tidak mungkin. Li'annahu la yakunu illa li syai'in ma'lum. Karena fi'il amr itu tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang diketahui. Contohnya apa? Anda mengatakan apa? Mas, yang di luar, masuk. Ini kan contoh. Ayo. Mas, yang di luar, masuk. Karena Anda tahu ada yang di luar. Ya kan? Karena Anda tahu itu yang di luar, ada yang di luar. Ada yang tetap ngotot menjadi majhul dan mustaqil. Ya. Ya, anak kalem, tenang aja. Ya. Ada yang tetap pengin jadi majhul dan mustaqil. Nah, kemudian anak katakan, ya, masuk. Masuk karena anak tahu. Tidak mungkin anak mengatakan masuk, di luar enggak ada siapa-siapa, Ustaz. Kan aneh, ya enggak? Wewe, enggak mungkin kan? Mereka bukan wewe kan? Ya, bukan jin kan? Ada orangnya. Paham enggak maksudnya? Makanya ketika antum memerintah, karena antum tahu yang diperintah ada, maka tidak mungkin fi'il amr itu dijadikan apa? Naibul fa'il. Paham? Paham atau enggak? Ini contohnya, anak pokoknya semuanya contoh apa yang ada di sekeliling antum. Kalau ada yang mustaqil majhul, anak sebutkan apa adanya. Ya antum paham. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk semuanya kita dapatkan pemahaman. Ya. Wala yakunu naibul fa'ili ma'a fi'li amrin abadan, li'annahu la yakunu illa li syai'in ma'lumin wala yumkinun an ta tiya bi fi'li amrin wa tanbiyahu lil maf'uli wa ya'ti naibul fa'ili ba'dahu abadan. Dan selama-lamanya tidak mungkin terjadi naibul fa'il terjadi bersama fi'il amr. Kenapa? Karena fi'il amr itu tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang diketahui. Apanya? Objek yang diperintah diketahui, Mas. Kum, anta, udhul, anta. Antanya diketahui. Paham gak? Dan di depannya, persis. Di depannya apa? Persis. Maka selama tidak mungkin terjadi pada fi'il amr, maka selamanya tidak mungkin terjadi pada fi'il amr. Maksudnya selamanya tidak mungkin terjadi fi'il amr apa? Ya, selamanya naibul fa'il. Pembentukan. Naibul fa'il. Tidak mungkin terjadi pada fi'il amr. Dan terjadinya perubahan pada maf'ul yang berubah menjadi naibul fa'il setelahnya. Artinya apa? Ya. Artinya naibul fa'il tidak akan pernah terjadi pada fi'il amr selama-lamanya. Paham sampai sini? Jadi anak tanyakan. Pertanyaan, Mas Taufik, apakah fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr itu bisa berperan dalam pembentukan naibul fa'il? Pertanyaan lagi, ana ulangi untuk yang kedua kalinya. Mas Taufik, hafidzakallah, semoga Allah menjaga antum. Apakah fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr berperan dalam pembentukan naibul fa'il? Mas Taufik enggak ada. Taufik di luar ya. Mas Deddy. Sit. Awas. Ayo, Pak. Fi'il amr enggak bisa. Dan jadi fi'il madhi dan fi'il mudhari bisa membantu dimanfaatkan untuk dalam apa? Membentukkan naibul fa'il. Tapi fi'il amr tidak bisa. Alasannya apa, Mas Ded? Ayo, Pak. Harus diketahui. Ayo. San. Tsumma dzakara al-musannifu anna naibal fa'ili alladhi sammahu huwa al-maf'ul ladhi la yusamma fa'iluhu kismani zahirun wa mudmarun wa saqa amsalatahuma. Kemudian penulis menyebutkan bahwa naibul fa'il yang beliau namakan maf'ul yang tidak dinamakan disebut fa'ilnya itu ada dua macam. Itu apa? Zahir nampak, mudmar implisit tidak nampak, hanya digantikan dengan domir kata ganti. Ini sama dengan apa? Fa'il. Fa'il juga sama, menjadi dua, zahir dan mudmar. Dan penulis mengarahkan pada contoh keduanya, itu wasaqa amsalatahuma. Saqa ya suku, anta sa'ik, apakah engkau supir? Sa'ik. Jadi saqa ya suku, ini mengarahkan. Ya. Wal mudmaru isna asyara. Ya, mudmar itu artinya apa? Naibul fa'il mudmar. Fa'il. Mudmar itu ada 12 macam. Ya. Kal mutaqaddimi fil fa'il. Sebagaimana telah berlalu pada fa'il, artinya pada pembahasan fa'il. Pembahasan fa'il. Wa kulluha dhamairu mabniyatun fi mahalli raf'in. Dan semua dhamir kata ganti hukumnya mabni fi mahalli raf'in naibul fa'il. Apa? Artinya di sini apa? Ya. Dimabnikan dalam kedudukan rofa sebagai naibul fa'il. Dan yang lebih utama lagi dalam pembagian tersebut dibagi menjadi dua bagian. Jadi sudah apa? Dhahir, mudmar dibagi lagi. Yaitu apa? As-sharih jelas. Ya, as-sharihu jelas. Sharih. Nah, ini ana menjadi dua. Dhahir dan mudmar. Nah, sharih jelas. Yaitu nampak dhahir baik itu kata ganti ataupun selainnya. Dan batasannya adalah apa yang bisa ya ahaduma as-sharihu wa ad-dhahiru sawa'un kana dhamiran aw ghairahu wa hadduhu ma dalla ala musammahu bila qaidin aw ma'a qaidi takallumin aw khitabin. Batasannya adalah apa yang bisa menunjukkan pada apa yang dinamakan. Apa kurang? N. Tanpa ada faktor kak. Pengikat atau faktor. Ya, kak lagi. Pengikat pembicaraan atau percakapan. Maksudnya apa ini? Amau qaidi taqallubin. Dilakukan pas waktu pembicaraan, Mas. Atau percakapan. Itu sharih. Misalnya apa? Ya, contohnya apa? Kata ganti tadi. Zahirnya Ahmadu, Ali dan yang lainnya. Itu zahir, nampak. Sharih, jelas. Bahwasanya itu nampak jelas. Baik itu dhamir atau ghairahu. Ya, baik itu kata ganti huwa, anta dan yang lainnya atau yang selainnya. Kemudian, wasani al-muqaddaru. Yang kedua adalah muqaddar. Ya, yang ditakdirkan. Ditakdirkan. Atau dijadikan sebagai persepsi yang seharusnya. Yaitu apa? Madalla ala musammahu ma'a qaidi ghaibatin ay ghiabin wal muqaddaru huwal mustatiru mislu qawlillahi ta'ala wa qila ya ardu fadhud matbat fannaibul fa'ili domirun mustatirun takdiruhu huwa. Maka naibul fa'ilnya adalah domir kata ganti yang tersembunyi, yang persepsi seharusnya takdirnya adalah domir huwa dia. Ini tambahan ya. Ini tambahannya tak merahkan. Jadi gini, pengertian isim marfu, ya ini sudah waktu dhuhr, ini kita bahas setelah sholat dhuhr. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa